apa? Ini kan bentuk pertanyaan loh. Mbok kira kembange apa? Iki pertanyaan. Ketika sudah tenger-tenger no alam kubur, sampean akan menghadapi pertanyaan dari petugas Allah yang bernama malaikat mungkar nakir. Jenengan pun siap ngadepi mungkar nakir napa dereng? Dereng, sabar nggih, sekedap meleh. Dan perlu diingat, mungkar nakir itu enggak bisa disuap. Gak kena dijak damai. Kena tilang ya tilang temen, ora kena damai Pak, ndak iso. Mungkar nakir dijak damai. Enggak takut sama apapun kecuali nurut perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mungkar nakir enggak pernah takut sama apapun. Sama duwe aji-aji apa ae mungkar nakir ora wedi. Ayo, sapa duwe aji-aji apa? Jaran goyang. Apa garangan goyang, apa kirik goyang. Mungkar nakir enggak wedi. Sama duwe aji-aji semar mesem, semar mendem, semar ngising. Mungkar nakir ora wedi. Ayo, sama di jimat apa? Tumbak kiai pleret. Mungkar nakir enggak wedi karo tumbak. Sama duwe pistol, mungkar nakir enggak wedi pistol. Mau mana pistol gombyok. Zaman duwe pedang mungkar nakir ndak wedi karo pedang. Ayo, zaman duwe naga sosro, naga sari gak medeni. Zaman duwe keris, kalo munyeng keris kiai sengkelat, mungkar nakir ora wedi karo keris. Apa maneh? Keris Patih, keris John, keris Dayanti. Ha. Ora medeni. Ini sudah saatnya kula jenengan kenangan-nangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa orang yang dekat menghadapi malaikat mungkar nakir itu? Yuk kabeh iki wis parek. Mulane dikongkon siap-siap. Mbok kira kembange. Kembang itu identik dengan ambune wangi. Maka pertanyaan alam kubur itu seputar wewangianmu ketika hidup di dunia. Seberapa wangi perjuanganmu? Sakpira wangine salatmu? Sakpira wangine sedekahmu? Sakpira wangine perjuanganmu? Sakpira wangine amalmu? Mbok kira kembange. Lah kembang iku basa Jawane sekar. Mulane wong Jawa nek ngarani ziarah kubur iku nyet nyekar. Lha iku judule tekan kene, Mbah. Angel lho, Mbah, golek Kyai Nom iso nerangke ngene iki. Mulane yo larang. Lho, keterangane iki lho sing larang. Kembangi cara Jawane sekar. Mula wong Jawa nek ngarani ziarah kubur niku nyek. Ketika nyekar, kita berharap dapat wewangian dari yang diziarahi. Akhirnya tumbuh rasa syukur ning atine sampean. Ya Allah, niki sing diziarahi iki wis kapundhut, wis gak ana kesempatan nambah ibadah, nambah pahala. Awak dhewe sik dikei urip karo Gusti Allah. Alhamdulillah, ana kesempatan peluang nambah ganjaran. Kek kurang apa to menungso iki didadekke makhluk sing paling sae. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dijadikan bentuk yang paling bagus. Ibu nek gak percaya menungso paling apik, Bu, buktekke. Saman geleko wong lanang sing menurut sampean paling elek lah. Saman jejerno wedhus lanang sing paling ganteng. Bandingke engko lak saya tetep apik wonge. Manusia ini luar biasa, miniatur alam semesta iki ana nang gone menungso. Donya iki lho isine apa? Ana awake menungso eneng kabeh, komplit. Awake menungso iki ana kaline, ana alase, ana gununge, ana air mancure. Yo ana kewane. Komplit, komplit. Kok endi wae? Goleki dhewe kok endi wae. Lek pengen roh munggah rene tak urut sitok-sitok. Komplit nawake menungso iki. Coba lek wong budi iki kampunge. Lembah Kuamang kok senengane duit, welase Allah nang menungso iki lho. Sak kujur awake menungso iki lek pinter manfaatke apa neh. Wis jemberen aku tambah ngene iki. Umek pamer tok iki. Wis. Sak kujur awake menungso iki lho. Isok ngasil ke duit, pokok pinter manfaat ke. Mari ngono terbangmu delek kene. Nggak tak sadui temen. Wong ini ki terus wong-wong orang nyawang aku nyawang kui kok. Aslinya aku ngerti ben klebu nang gone syutingan. Pamer tok ae. Halo. Tuh. Hai kok lali. Halo. Hai. Lek pancen senenge kok duit, sakku jur awake menungso iki lho iso ngasilke duit, pokoke iso manfaatke. Gak percaya, uruten tekan dukur mengisor, iso dadi duit kabeh. Dukur rambut iso dadi duit, dirembyak, diruwe, digobekne, sret. Metu tulisane zing. Rambut iso dadi duit. Ngisor meneh, mripat iso dadi duit. Contoh, nah tukang syuting bondo nginceng oleh duit. Mulane rata-rata tukang syuting mripate ombo sisih. Ya kaken ngomene. Ayo ngisor meneh, irung iso dadi duit kok. Bakul kembang kuwi pengen ro kembang iki wangi gak, kualitasnya apik gak, bondone ngambu nganggo irung. Daerah saya Bojonegoro itu daerah tembakau. Pengen tahu tembakau itu kualitasnya bagus apa ndak? Timbel-bel terus diambu. Irung Temanggung Jawa Tengah daerah mbako. Irung iso dadi duit. Ngisor meneh, cangkem iso dadi duit. Contone ya ora kudu aku. Contoh ya akeh kok. Lah tukang parkir kuwi cangkeme diseseli sempritane prit-prit ya metu duite. Ya wes aku digawe contoh ya kenek wong ngono. Mulane ngene iki duwe cetakan duit aman ora tau ditangkep polisi. Cetakane ngisore irung. Angger hadirin hadirat glodak dadi. Para bapak, para ibu, para jamaah glodak metu. Ngene iki engko ngumpul nek wis sak jam setengah mbok dadi pira wae. Iki kan dalam rangka nyetak sekan. Lho ngono lho. Lho mulane nang donya iki sing penting ora ijazah, Bro. Keahlian. Ijazah ya penting, tapi ada yang lebih penting, keahlian. Pula ijazahmu, titelmu renteng-renteng, tapi kalau ndak punya keahlian, bambung-bambung. Yang penting keahlian, mulane nek iso ilmu apa ae pelajari. Ilmu persawitan, ilmu perkaretan, pelajari. Ilmu pertanian, perdagangan, pelajari. Engko sampean golek duit gampang. Ilmu mek iso gawe tahu tek tok. Macet, yo nyenyek tahune. Ilmu mek brondoli sawit ta isone. Macet sawit ora payu blas. Apa mbok krokoti wite sawit kuwi? Pelajari ilmu apa wae. Paham? Paham? Yang penting keahlian. Oh, kiai kuwi nek ahli ngomong, yo laris kok. Ngundang nondindi tekan luar negeri barang lho kori lho nek pancen ahli maca Quran kiroae enak tenan ya wake sing ngundang soalnya nek kiroah enak punya keahlian tapi dikongkon kori ngejer-ngejer sak sarung-sarunge sapa sing arep ngundang kori kok ngejer sak sarung-sarunge malah tukang son dibisiki sonmu patenono kena apa? Mumpung durung jebol bledos engko sonmu kena ngejere. Tukang iki lho nek garapane apik, kalendere ya padha karo kiai rewapet ngono. Karena punya keahlian, maka anakmu biar punya keahlian, harus kamu lihat bakatnya di bidang apa. Ojo kok pene, bapake camat anak kudu camat, bapak dokter anak kudu dokter. Lah kalau ndak punya keahlian, ndak punya bakat ya jangan dipaksakan. Ono iwak, ono jaran, ono manuk, ahlinya beda-beda, bakatnya beda-beda. Ngono, lek iwak ulangi nglangi, aja mbok ulangi mabur. Lek manuk ulangi mabur, manuk diulangi nglangi. Jaran ulangi mlayu, jaran kon mabur ya ora iso, paham? Makanya orang Jawa dulu itu kalau punya anak umur 7 wulan wayah mudun lemah, dikurungi, terus dikeki dolenan po wirang-pirang milih sing ndi. Ana tembak-tembakan, ana palu, ana linggis, ana sapu, ana cetok, ana dom, ana sontek. Sing dicekel sing ndi wae iku bakate ngono. Lah kok nyekel palu sing digedolenan, sekolahno ana perpaluan. Iki bakate tukang iki pemborong arsitek. Wong Jawa biyen ngono. Lah kok sing digedolenan dom? Lah sekolahno nang perdondoman. Iki konveksi iki, alamat apa duwe pabrik tekstil. Ngono. Halo, terus lek sing dicekeli kok suntik wae iki dokter mantri iki. Ngono lho. Lah nek nyekel nggih gawat ki maling iki. Lho duwe anak kok meneng-meneng sebul-sebul. Meneng-meneng kok senengane sebul-sebul. Ah, sekolahno nang persuwukan. Meneng-meneng kok meneng-meneng persuwukan. Lah anakmu lho meneng-meneng kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya meneng-meneng, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur karena syukur tidak bisa memanjat sendiri. Nah, iki bakate pidato iki. Ah, sekolahno nang perpidatoan. Ngono. Keahlian. Loh, sak kujur awake menungso lho iso dadi duit. Welase Allah. Tangan iso dadi duit. Lah, laki sing gak melu nyangoni gak usah cerewet ya. Ora melu urun cerewet. Kerajinan keterampilan itu kan hasil dari tangan. Bokong iki lho iso metu duwite. Lah Sahrini, Julia Perez, Dewi Persik, Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Lah bokonge dumetno wer iso metu duwite kok. Niki le keahlian saking welase Gusti Allah nang menungso. Lha iki dikongkon nganggo ibadah, pinter syukure ditambahi karo Gusti. Nikmat ndak karo akeh sing cara syair tanpa waton kae. Rina wengine tanpa pitungan. Yuk dibaleni mulai awal sedaya nderek muni la sing boten saged. Yuk ngawiti ingsun terus. Kowe kok mek mangap-mangap tok kowe. Ayo iki jajal Sautono sik meneng sing kono iso sing ki ra nyaut blas. Iki Sautono mending tuku sate ketimbang. Tepuk tangan untuk wedhus-wedhus semuanya ini. Ayo, ayo bro, ayo bro. Ngawiti ingsun terus ngelaras. Kowe ra ngeteri ngombe neh. Kelawan muji nggih. Kang paring rahmat lan rina wengine tanpa ngan sambung sholawat ya Rasulullah ya Rasulullah terus ya Rafi'asyah Atfataya jiratal Ya uhaylal judi wal mi Allahumma salli ala Muhammad. Di antara bentuk syukur itu nggih resep yang diambil Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj namanya salat. Salat itu pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Kalau salat Islam, kalau ndak salat berarti kafir. Ayo lek sing banter lek ngomong, Pak lekmu sing urung salat ben krungu. Wong lembah kuamang sing salat berarti Islam, lembah kuamang sing gak salat berarti sing ngomong ponakanmu dhewe. Tapi subhanallah, kula nek perkara salat, kula yakin Bapak Ibu dulur-dulur kula sing rawuh ten majelis niki sedaya sampun nate salat. Nate. Lah masalah rutine mbuh. Ngene wis tak ringkes ae, nek kurangen yo sok kapan-kapan ngundang maneh. Salat itu yo yo yang menentukan besok di akhirat orang masuk surga atau masuk neraka. Kalau sholat bisa masuk surga, kalau enggak sholat pasti masuk. Perhatikan kata-katanya, kalau sholat bisa masuk surga, berarti bisa juga tidak. Kalau enggak sholat pasti masuk neraka, meskipun ibadah yang lain dilakoni. Kalau enggak sholat neraka, meskipun haji tiap tahun budal haji, tiap tahun berangkat haji, angger tahun berangkat haji, nek umroh seminggu peng papat, lho iso mae Mekah kok. Anggitmu gak tak pikir ngono to piye kok ya. Poso bendino sedekah nyah-nyoh zakat ora mekakat. Nek wiridan turut ratan, nek zikir nganti lambene jedir, nyekel tas beh candak cek diumetno wer wer wer Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer katok Sulawesi ganti Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati wer ganti Sriyati Sriyati. Tapi kalau ndak sholat neraka, percaya karepmu ndak percaya karepmu. Sampean percaya aku gak bati, sampean gak percaya aku gak rugi. Aku hanya menyampaikan. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah, fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malihi wa in wujidat naqishatan ruddat 'alaihi wa sa'iru a'malihi. Gak ngerti ya wis. Anjene kae biyen yo gak tau ngerti kok. Yang pertama kali dihisab, diperiksa besok pada hari kiamat, itu urusan sholat. Kalau bagus sholatnya baik, diterima itu sholat, ibadah yang lain ikut diterima, jalurnya ke surga. Tapi kalau tidak sholat, tidak usah diperiksa, langsung bablas. Kok angine neroko? Kan yang diperiksa pertama itu sholat toh. Begitu buku amal diperiksa, dibuka pertama sholatnya ndak ada, ndak usah diteruskan pemeriksaan, tutup buku, jos neraka. Makanya dulur-dulur besok di akhirat, kalau zaman kepingin hisapnya cepet, gampang carane. Gimana? Ojo sholat, dijamin nyenyek. Kalau sholat fardu sudah dikerjakan, yo ngelakoni sholat fardu, tapi masih ada yang bolong-bolong, kayak wong dia. Pokoknya ada, tapi aku mau ngomong kayak gak kepenak. Wong dia. Ana lah pokoknya wong dia. Wong Amerika. Aduh sisan. Cuma sumbernya nang Amerika. Salat fardu dikerjakan, tapi ada yang bolong-bolong. Wong deres karet ngene matok asar sampai tekan maghrib asare hilang. Wangi teko kok, wangi nganggo kopiah kok. Wis sing nganggo kopiah apa maneh sing ora kopiahan. Halo bro. Rungokke. Wani piro? Sholat fardu dikerjakan tapi masih ada yang bolong-bolong, ini ada dispensasi dari malaikat, dari Allah. Allah perintah kepada malaikat, hei para malaikat tukang periksa amal, unduru li abdi, perhatikan hambaku yang kamu periksa itu kayaknya sholat fardunya ada yang bolong-bolong, iku ketoke kok kaya wong lembah kuamang ndelok burek-bureke iki. Lho kan kalau sholatnya bolong-bolong kan sok di akhirat burek toh. Itu sholat fardunya bolong-bolong. Hal tatawa, apakah dia punya amalan sholat sunnah? Kalau ada sholat sunnah, tutup kekurangan sholat fardu yang bolong-bolong itu dengan sholat sunnahnya. Maka yuk perbanyak mengerjakan sholat sunnah. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Karena sholat ini menduduki peringkat pertama penilaian yang menentukan segalanya, mari kita upayakan sholat kita itu harus bagus. Zahiran wa batinan, sholat kita harus bermutu, zahirnya bagus, batinnya juga jobone apik, jerone ya kudu. Kan sekarang masih banyak di antara dulur-dulur kita umat Islamku, nek sholat sakarepe sakgeleme saenake. Artinya gimana? Salat kok saenake dhewe, sak geleme dhewe, sak karepe dhewe. Pakaiane iki lho gak pantes blas. Masa salat pakai kaos cekak. Di masjid lagi. Salat kaos cekak, bawah pakai celana training. Salat nggih celana training, malaikate ya kewaget. Nek malaikat teko Madura sisan. Ngerti ana wong salat nganggo celana training. Aduh, iki Gusti Allah kate dijak main bulu tangkis iki ambek wong iki. Aku tak cukup sempritan tak dadi wasit aku. Makanya tolong bapak-bapak, mas-mas, kalau ada tetangga sampean sholat di musola, di masjid kok pakai celana training, tolong sampean pelorot mesisan, nggih. Jarno gak gawe rangkepan ketok gondal gandul ya wis. Lah apa ndak sah to itu sholatnya? Lho selama nutup aurat ya sah. Pokok nutup aurat ya sah. Tapi itu namanya ndak punya adab, ndak punya etika, ndak punya tata krama menghadap Allah kok pakaiannya kayak gitu. Tidak punya adab, man laisa lahul adab fakadzubab. Orang yang tidak punya adab itu seperti lalat. Laler ini loh kewan sing gak duwe adab, ora peduli ndase sapa dienceloki. Lho nggih to. Mun sirahe presiden menclok. Apa maneh sirahe? Wong bar menclok tembelek, bar menclok telethong iso menclok ndase Anwar Zahid to. Mancane ndak punya adab, maka man laisa lahul adab fakadzubab wa wajaba anhi santab. Orang seperti itu ya harusnya disantap. Ndak punya adab, ndak punya etika. Ndak punya adab, ndak punya etika diapano gak di santap. Nah misalnya ada anak muda ngomong karo orang sepuh nang gak gelem basa, itu kan ndak punya adab tuh namanya. Disantap aja. Apalagi kan dia derajatnya di bawahnya. Itu kan jaluk disantap, itu namanya ndak punya adab. Lah ini kita lagi menghadap Allah, padahal perintahnya ya bani adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, termasuk Kuala, lembah Kuamang, kecamatane Rimbo. Kecamatan apa? Ya wis koyo lambemu. Pakai pakaianmu yang bagus, pakai perhiasanmu yang indah ketika lagi ke masjid. Ngapain ke masjid kalau ndak sholat? Ini perintah. Kalau ke masjid suruh pakai pakaian yang bagus, perhiasan yang indah. Maka ibu-ibu kalau lagi ke masjid, ke musola, masih digawe cincin, kalung, gelang. Iki perintah Bu. Jadi ibu-ibu umpama sampean mantun tumbas gelang 18 on. Lha iku sunnahnya dipakai ibadah dulu Bu, sunnah dipakai sholat dulu biar barokah. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah inilah rizki pemberianmu, ya Allah aku pakai menyembahmu, ku pakai beribadah kepadamu, ku pakai sholat menghadapmu. Atine ditoto, jangan niat sombong, jangan niat riak pamer, jangan, tapi niatnya mensyukuri nikmate Gusti biar barokah. Setelah itu baru dipakai ngelencer. Ojo diwale tuku gelang terompyong, tangane tengen gelange rolas, sing kiwa gelange yo rolas. Durung digawe salat, durung digawe ibadah, wis dipamer-pamerke wong. Mentang-mentang gelange akeh nek lembean dawa-dawa. Bokonge mobat mabit kaya mentok kemagriban. Kokeng-kokeng-kok bokong mlaku mobat mabit nganti nyampluki wit sawit rubuh kabeh. Copet wong kapok. Pakai ibadah dulu, pakai sholat dulu. Nah ini dipraktekkan, insya Allah mulai besok lembah Kuamang dan sekitarnya, masjid musola, surau langgar, ruwame, krimping, krimping, krimping. Soale sing wedok masih do digawe. Awang wedok kok gelange akeh sholat, nek takbiratul ihram ngangkat tangan siji, Allahu Akbar. Mari rukuk ya itidal sami Allah. Ibu naun sewu, beli pakaian baru, beli baju baru juga begitu Bu. Beli baju baru itu sunnahnya dipakai ibadah dulu, dipakai sholat dulu, baru digawe ngelencer Bu. beli baju baru, pakaian baru sunnah, dipakai ibadah dulu, dipakai sholat dulu. Oh nek lambine wis sama, lungset lencu baru digawe lunga, digawe ngelencer. Jangan dibalik. Beli baju baru, dipamer-pamer ke, durung dike sholat, durung dike ibadah, pamer ke, minal moli ilal mol, minal pasari ilal pasar, minal toko ilal toko, minal pesta ilal pesta, padahal kredit utangane urung lunas. Engko lek wis klambine amoh lungset lencu digawe sholat disudono Gusti Allah, iku jenenge ngenyek Gusti Allah. Gusti Allah disuguhi rombengan. Makanya aku pesen ibu-ibu, mbak-mbak sing ayu-ayu, pirengke pesenku, rukuh mukena itu minimal jenengan harus punya 5. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal, karena itu yang dipakai menghadap Allah. Ojo kok dadi wong Islam ket biyen rukuh cuma main duwe siji ndindil, gantian sak njero omah wong 5. Kaine welek titron wis nglenting tayumen ana gambare peta dunia. Bodal no langgar iso ndut wong tingkat 24 kok nganggo rangkepan rok, nah roke wis bergidal kabeh lekrek mulai polok nganti Sungai Musi kene. Oh madep Allah kok pakaiannya seperti itu. Lah kalau pakaian yang sehari-hari kayak gini, ndak ada yang jelek ini ibu-ibu, pakaiannya bagus semua, apik kabeh. Modis, trendy. Wong wedok. Ora mikir sing lanang lek kerja nganti gegere bengkong. Lho rata-rata sing kerja ngoyo ki wong lanang, kok lek sing entuk duit sing tukang ngentekno duwite wong. Lho ngono ae dhuwit wis kadung mlebu nang gone wong wedok metune. Wong lanang iso ngetokke syaraté kudu ngajokke proposal. Coba ibu misalnya sampean blonjo sedina 40.000 cukup ya. Terus karo bojomu dikai dhuwit 50.000. Niku susuke sing 10.000 bali napa mboten? Padha. Ngone wong wedok kula kerudung wis duwe 46, jilbab 78. Ana model anyar sik dituku meneh. Akeh jilbabe, akeh kudunge. Deloken bojomu sawangen bojomu. Kopiah ket biyen nyomok sitok ndil-ndil. Nanti rupane kaya ulune garangan. Ireng ora ireng, coklat ora coklat, abang ora abang, kuning ora kuning, bawuk. Wong sampean kok tega kudunge akeh jilbabe akeh. Lha kok piye bojomu delok? Engko piye ireng iki mesine pojokane ngarep mburi. Niku wis ora ana pojokane bunder pating pelethot. Dinggo sore-sore budal nang masjid disawang kok kaduan kaya nyunggi telethonge sapi ngono. Kok tega sampean? Kerudunge akeh jilbabe akeh. Baju juga begitu. Kalau ibu itu baju mesti akeh klambine akeh. Setahun mbuh tuku piro ae wong titik-titik seragam, diluk-diluk seragam pengajian, seragam muslimatan, seragam batayatan, seragam yasinan, seragam tahlilan, seragam arisan, seragam klambine akeh. Bojomu delok sawangen bodho winginane riyaya winginane rak nganggo klambi batik kuning to. Iku oleh dum-duman kok gone Golkar kok. Nganti limang bodho limang riyaya pancet klambi kuwi sing digawe. Keleke wis bedah ora dijahit. Dipencuk nggih peniti ngono. Digawe mlaku lembean penitine udar tar cubles keleke. Nelengen wis projah raje ra karo-karowan. Saman kok tega. Ngono ae parfum minta yang mahal. Kosmetik harus bermerek. Pembalut wanita harus bersayap dan anti tembus. Isek tuku lulur, mangir, krim pembersih muka, bedak, hand and body lotion, ada blush on, ada foundation, mata dikasih white shadow biar bayangan matanya kelihatan 4, beli bulu mata yang palsu anti badai, nanti pipi dikasih merah kebiru-biruan kayak habis ditonjok orang, pipine iki abang biru-biru kayak berdijotosi wong. Tidak karo-karoan mahal semuanya kosmetiknya. Akibatnya apa? Mama sih meling-meling pipinya, papa juga meling-meling gegernya. Mama lemu, papa kuru. Mama keren, papa ora kopen. Mama emang modis, papa jemburis. Mama sih mulus kayak neon, papanya jebrak kayak mercon. Makanya aku ngaji ket mam. Aku ngaji mulai tabi kudu nyawang mrono terus. Soalnya ketok benter ning mripat yo seger, padang, Bareng nyawang mrene iso burek-burek. Remeng-remeng model. Mulane Pak, sampean ku lho dadi wong lanang aja bodho-bodho. Dadi wong lanang aja goblok-goblok sampean. Bojoke wong wedok gelem ae. Aku kadang kudu guyon wong lanang nyambut gawe oleh dhuwit akeh blek nang wong wedok kabeh. Entuk dhuwit kekne wong wedok, entuk dhuwit kekne wong wedok kabeh. Dalile wong wedok minangka tabungan, minangka pedaringan. Dadi entuk dhuwit pira kekne wong wedok kabeh. Giliran wong lanang butuh arep tuku udut, tuku rokok ning warung ora nduwe dhuwit, njaluk sing wedok ngerentil kaya ngemis. Iku wong lanang goblok. Mulane zamanku dadi wong lanang aja goblok, goblok. Sampean kerja kok entuk dhuwit sak juta, aja kekno bojomu kabeh. Lek mbok kekno bojomu kabeh berarti sampean wong lanang. Kekno 600.000 ae, Bro. Lah sing 400.000 selempitno nang kopiahmu. Kesa waktu-waktu ana kebutuhan mendesak, ana keponakan dolen arep nyangoni, ndak usah njaluk bendahara umum. Cukup berhubungan dengan dinas perkopian. Ana iuran lingkungan, dinas perkopian, tarian masjid, dinas perkopian, tarian pengajian, dinas perkopian. Ana ponakan arep nyangoni, dinas perkopian, ndak usah njaluk bojo, beres. Tapi hati-hati, Lembah Kuamang mulai sesuk akeh operasi kopiah ketokno kene. Yo ganti nggon. Anggitmu ora katok ngono piye kok. Wong ngaji wis sak pirang-pirang kok sik urung terus. Apa wong kene anggere dicak ngaji modele yo ngene iki? Sopo ae sing ngaji yo ngene iki modele? Preketek. Iki sing teko ora Anwar Zahid orang aran sakmene akeh wonge. Orang kok GR kenyataannya ya temen no. Nah zaman gak angel loh ya tak kok no sing serbanan-serbanan yang kiai pengajian iso ditekani curu-curu model gini-gini kroco-kroco udah teko ini gak wong sitok yang angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam 11 punjul ya wisan. Yo yo time boy. Tapi kono aneh yo imboi. No. Rego nggawa rupa-rupa nggawa rego kok yo. Mbok anggap ceketer ngono piye. Lah ini baru kualitas zahir, makanya Bapak sampean jangan mau kalah, tolong. Yang untuk ibadah, untuk sholat pakaiannya yang bagus, Pak. Saya enggak percaya kalau zaman sekarang ada orang enggak bisa beli pakaian bagus, enggak percaya. Bapak sarung punya 7 ge gantian. Wong Islam sarung mek duwe sitok ndil ketos rokok kena obat nyamuk. Ambune tau wengi lebus. Gawe salat ya kuwi, gawe kelon ya kuwi. Bacut itu namanya. Lengan panjang pakai kopiah itu etika menghadap Allah. Sama nih lho menghadap Pak. Apa jenenge? Rio. Apa karepe? Datuk Rio. Soalnya beda-beda ya, lihat nunggane Bengkulu kono wali nagari, kono kene Datuk Rio. Sama nih lo madep Datuk Rio, sowan Datuk Rio menghadap Datuk Rio, pakaiannya bagus, sambune wangi. Tiga i opo sama karo Rio. Tambah kalong rokok iyo, rokok saya ono lemek amplop barang no. Iku pakaiannya api sambune wangi. Ini menghadap Allah, le pakaianmu kok mambu balsem, mambu remason, mambu minyak kayu putih. Jongkrok no malaikat temen. Pakai baju lengan panjang. Ngocok sholat di masjid nganggu kaos oblong. Ada kaos partai di sana. Geger no tulisannya coblos. Nang terus pakune sak lengan-lengan. Ndak oleh. Halo. Sowo mangat deh. Gak ngerasa no kiai ini katok. Ini baru kualitas zahir, lebih-lebih kualitas batin. Mohon maaf, banyak orang yang zahirnya sholat, tapi batinnya ora sholat. Zahirnya sholat, tapi batinnya ora. Sikapnya sikap sholat. Yang dibaca bacaan-bacaan sholat. Yang dilakukan gerakan-gerakan sholat. Tapi pikiran, batin, dan hatinya sama sekali tidak sholat. Sikapnya sikap sholat. Sikap sempurna. Berdiri tegak menghadap kiblat, kepala menunduk, takbiratul ihram medeni wong. Tangan diangkat, kaku ngececeng. Nek takbir Allahu akbar. Malaikat iki lho nganti bingung. Jare malaikat iki wong takbir apa dadi kiper iki. Wong takbir kok Allahu akbar. Biasane ustaz anyaran ngono. Rondok caper difasih-fasihno. Anggite makmume tambah khusyuk ya tambah kudu guyu. Ketendang model ngene-ngene iki ya ditirokno kae. Wong akbar. Wong donga kesuwen nek arek-arek ngene iki nek amin rungokno ya. Min. Wis pegelen leh ngantong donga ora rampung-rampung. Min. Min. Min amin. Mulane lek gak ngerti maknane iki donga ora usah suwe-suwe. Donga sak buku diwaca kabeh. Padahal orang ngerti karepe mek menggayat tok. Sing dijaluk ya apa wae. Mengko nek arek nom-nom ya digetak kon. Kul huwaile sawen. Arek saiki yo sering kes tes tes tes ngono ae lho. Delok kondisi ngaji bareng yang ngono. Sajane yo dilu-dilu ae gak usah suwe-suwe. Resiko jadi idola. Nah nek gak idolane mboke wangi nglempong-lempong leset ngleset nang kono gak ya demi cintamu padaku. Sikapnya sikap salat. Yang dibaca bacaan salat ya fasih. Luar biasa fasih. Allah bidang syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Saking fasih. Gerakan yang dilakukan juga gerakan sholat. Yo, dia yo, entul-entul jendit-jendit tulik-gulik, entul-entul jendit-jendit tulik-gulik, entul-entul jendit-jendit tulik-gulik. Terakhir yo gobek-gobek. Salam kan gobek dengan gobek ni wal. Yo entul-entul jendit-jendit tulik-gulik, entul-entul jendit-jendit tulik-gulik, entul-entul jendit-jendit tulik-gulik. Terakhir gobek-gobek. Tapi pikiran, hati, batin sama sekali tidak sholat. Masa lagi maca kabir walhamdulillahi katsir subhanallahi bukratan wa asyina inni wajjahtu aku denane coblosan tak amuk ae sembuh tiba sapa sing tak coblos sing golekane repot. Allahu akbar. Lah piye wong caleg limo ngekei duit kabeh kok. Mi Allahu liman hamidah kadung tak terima duite. Ketoke akeh yo riyo. Ingon-ingone sampean sing model ngono. Allahu akbar wis ndak karo-karuan. Nah ini sama. Makanya ketika mau sholat itu dilarang menahan dua hal. Satu, menahan makan dan minum. Kalau dihadapkan pada dua pilihan, makan dan sholat, dulukan makan kalau waktunya masih longgar. Dulukan makan baru sholat. Nanti kalau mendulukan sholatnya, subhanarabbil azim wa bihamdi, gelondang, kucing kae. Amblas tenan lawoe iki engko rasane. Ngono lho. Makanya disuruh mendulukan makannya. Yang kedua, tidak boleh menahan khabitsa ini, menahan kencing dan kentut. Habis wudu kok kudu ngentut, ndak usah diempet. Jos ae, tot. Wudu maneh. Nanti kalau diempet mesti salate cepet-cepetan dong karo ngempet. Wah, bagus. Mesti entul-entul jendit-jendit tulik-tulik assalamualaikum assalamualaikum tot. Atau apalagi ngempet daya tahannya ndak kuat, rekane ngentep tapi ngempet tapi daya tahannya ndak kuat, ini bunyinya malah panjang. Adek bokongnya gede ngebas suarane. Maka tidak boleh ditahan. Ya itu kan juga mengganggu kekhusyuan loh. Sampai pakaian yang untuk sholat upayakan yang polos, ndak usah kaken renik, ndak usah kaken macem-macem ibu, ruko ndak usah pakai rendo, ndak usah kaken bordel apa namanya dipasangi bros. kasihan yang di belakang sampean. Ini udah enak-enak. Ini wajah tuh plek api ebordile. Nah subhanallah rabbil azim hamdih. Alah sesuk njaluk duit bojoku diketuku. Sampe Allah, dene iso tuku masa aku gak iso. Ini orang sholat itu kawelasane Allah, sayangnya Allah ke kita. Kita itu diwelasi Allah, diajak komunikasi sama Allah. Orang sholat itu diomongi Gusti. Lah diomongi Allah kok hatine toleh-toleh kok pelengaan. Itu namanya ndak punya etika. Wong diomongi Gusti Allah kok toleh-toleh. Ngerti toleh-toleh nggih? Apa bahasa kene? Lingak-lingu. Lah wong diomongi Gusti Allah kok lingak-lingu? Sampean punya anak kecil mau berangkat sekolah minta duit gawe sangu. Sampean tuturi sama ngomongi kok anake lingak-lingu. Tepak dituturi, duit iku sing awet aja boros-boros. Wong tua golek duit ngono gak gampang repot, gelene sapa gak gelene anak, lho anakmu lingak-lingu. Kira-kira sampean gregeten apa mboten? Ya gregeten anak diomongi wong tua lingak-lingu tak kuwetek ndasmu pisan niku. Lah ini kita lagi sholat diomongi Allah kok lingak-lingu gitu loh. Padha karo ngene loh. Ada orang sowan ke kiai, di depan kiai khusyuk tawaduk dingkluk dungkuk-dungkuk sungkuk lek perlu mlakune brangkang. Tangane kiai dicandak cek terus disosori. Saking sopane. Tapi batinnya punya tujuan lain, apa? Kepengin ngelirik bunyai. Dia krungu cerita, krungu kabar lek bunyaine cantik. Bareng bunyaine metu nyugone ngombe lek dilirik klirik-klirik lirik. Kiaine ngerti, mangkel napa mboten? Ya mangkel kok. Tapi nek umpama-umpama ya aku kiaine gak umpama. Ada orang datang ke rumah di depan saya, khuduk ndak karu-karuan. Begitu istri saya keluar, dilirik, klirik, klirik. Wis, kan memang bojoku ayu, gak koyo ngene-ngene iki. Loh, suami yang baik itu kan suami yang membanggakan istrinya sendiri. Wek. Nah, banggane sapa? Lah kok terus dilirik, klirik, klirik, klirik. Pun saya biarkan aja, biarin ngono ae. Ndak tak apa-apain. Paling-paling ya cuma tak culek matane ngono ae. Lah ini orang lagi menghadap Allah. Lah kok tolah-tolah ingak-inguk kayak diculek. Gitu loh, makanya kalau ketika saya ngaji kok sampean tolah-tolah ingak-inguk atuh ndak aku ndak seneng. Makanya sebelum ngaji arep ngekei ngombe sugono dhisik. Begitu mulai ngaji wis siap ora kok sito. 5 menit sito meneh. Iki aja tak getak arep tak sadu ya sik disuguhi meneh iki. Ngganggu liyane kok, liyane konsentrasine akhire buyar. Enggak fokus ngaji malah nyawang sing nyuguhi. Gitu lho, sak durunge munggah nang didelek endi sing arep disuguhke. Genah, sampe ape ngombe aku ket mau sungkan. Mosok karo sing nyuguhi murang-muring arep ngombe yo isin aku. Mangkane yo tak empet, lha saiki wis garing, kesel. Wes jam 11 punjul. Lho ngaji rong jam punjul kok kangku urung-urung ae. Anggite gak katok nek kurang ya ngundang omaneh. Kurang. Ngundang dhewe. Ngapunten Bu, wedale mumpun meh rong jam kok sik kurang wae. Rata-rata mubalek itu ngaji ya 1 jam. Iki padha karo ngajine mubalek loro. Padahal konoane ya mok siji. Ngono lho, wis ditambahi ora karo-karuan akeh kok sik kurang wae. Lah nek kurang ya ngundang omaneh kapan-kapan. Ya, muga-muga sing omong-omongan kula ngeten iki kalian jenengan dadosne ilmu sing manfaat. Sing bener niku pituduhe Gusti Allah. Sing gak tepak, sing keliru jelas itu karena bodohnya Anwar Zahid, karena kekeliruan saya, bodohnya saya, keterbatasan pengetahuan saya. Maka anda-anda yang afdol dalam majelis taklim semacam ini kecuali memohon kepada Allah, muga-muga kuwabeh dosane di ngapura. Muga-muga sing diterima dadi ilmu sing manfaat. Pinaringan berkah Gusti Allah. Peringatan Isra Mi'raj ini tuntutan kepada kita agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan diri menghadapi sowan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat mutu zahiron wa batinan, kualitasnya harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan semuanya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim.